Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan kajian rutin kita pada Ahad malam Senin dengan membahas karya al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Amdatul Ahkam. Sebelum kita lanjutkan kajian rutin kita, ingin saya nukilkan sebuah kalam dari sebahagian para immatus salaf yang mana telah ternukil dari sebahagian mereka bahwasanya mereka mengatakan la yanalul ilma birahatil jasad, yang namanya ilmu syar'i itu tidak akan bisa kita raih dengan jasad yang bersantai-santai. Yang namanya talabul ilmi pasti ada sekian adza, sekian gangguan, sekian banyak yang mana badan kita, jasad kita, jasmani kita tidak akan senang kepada perkara-perkara tersebut. Akan tetapi itulah talabul ilmi, itulah menuntut ilmu syar'i, yang mana dengan jasad kita yang tidak bisa bersantai-santai dalam menuntut ilmu syar'i akan melahirkan sebuah keutamaan al-fadl dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tidak ada sebuah amalan saleh yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan jaminan seperti talabul ilmi, yang jika seorang menuntut ilmu dalam keadaan niatnya ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jalannya nanti menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan at-tashil, akan diberikan as-suhulah, kemudahan ketika mereka akan menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan besar harus ada pengorbanan besar pula, karena seperti yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah wa ra'ah ketika beliau menyebutkan al-jannah, maka kata beliau hafizahullah wa ra'ah, sil'atullahi ghaliyatun. Syurga Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sebuah harta yang mahal sekali, yang tidak bisa kita santai-santai di rumah, senderan di tiang-tiang masjid, bertalabul ilmi dengan adanya kipas angin yang sepoi-sepoi, tidak ada gangguan sama sekali, lantas kita bisa meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala, meraih syurga Allah jalla wa'ala. Tidak bisa, harus ada pengorbanan, yang mana pengorbanan tersebutlah tidak akan terhitung sia-sia kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fasbiru ala talab, fasbiru ala amal al-kabir al-jali inda Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan kajian pada Umdatul Ahkam, yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan bab yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, babul mashi alal khufain, bab yang berkaitan dengan al mashi alal khufain, mengusap di atas dua khuf, yang mana telah kita jelaskan ma'an al khuf pada pertemuan yang terakhir, yang dimukilkan oleh musannif alaihi rahmatullah ada dua bab atau dua hadis, afwan, ada dua hadis yang diriwayatkan oleh al musannif alaihi rahmatullah, hadis al Mughirah ibn Syu'bah, begitu pula hadis Hudzaifah ibn Yaman, yang alhamdulillah pada pertemuan terakhir telah kita selesaikan makna-makna yang terkandung di dalam kedua riwayat tersebut. Kita masuk kepada bab yang baru yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, babun fil madzi wa ghairihi, bab yang berkaitan dengan hukum madzi dan yang selainnya. Yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, al-madzi adalah sebuah cairan yang keluar dari kemaluan baik rijal maupun nisa, yang kedua-duanya pasti dan pasti akan mengeluarkan cairan tersebut, yang mana insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan atau hadis pertama ini, bahwasanya hukum mazi tersebut adalah satu yang najis yang harus dihilangkan, harus disucikan sebelum kita melakukan amalan-amalan soleh, di antaranya adalah salat. Al-mazi secara khusus bisa dibaca dengan dua harakat. Yang pertama seperti yang diisyaratkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah di sini dengan iskanid dza. Huruf dza itu disukunkan, al-mazyi. Babu fil mazyi atau dalam bentuk mufrad al-mazyu dengan iskanid dza. Dan cara membaca yang kedua adalah dengan dikasrahkannya dza ma'a tasydidil ya. Dikasrahkannya za ma'a tasydid al-ya, al-madhiyyu. Atau kita baca di sini babun fil madhiyyi. Jadi za di situ bisa bi iskaniha, bisa pula bi kasriha. Kemudian kata musannif alaihi rahmatullah fil madhiyyi wa ghairihi. Makna dari ghairihi di sini adalah yang selainnya, selain hukum-hukum madhi, karena al-musannif alaihi rahmatullah akan menukilkan lebih dari satu hadis tentunya. Hadis yang pertama berkaitan dengan al-madhi, hadis yang kedua, hadis yang ketiga, hadis yang keempat akan berkaitan dengan hukum-hukum yang lainnya yang akan masuk ke dalam bab ini. Al-hadithul awal, hadis yang pertama yang dinukilkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu al-Qurashi al-Hashimi. Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi. Banyak sekali kemuliaan yang ada di dalam kutub at-tawarikh, begitu pula sirah ashab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan tentang fadail, begitu pula manaqib yang dimiliki oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Di antaranya adalah beliau adalah seorang yang dewasa, tumbuh besar di sisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau dididik di dalam rumah beliau. Ali bin Abi Talib tarabba fi hijri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau tumbuh besar, tumbuh dewasa di bawah bimbingan, di bawah asuhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini keutamaan yang pertama dan merupakan fadl yang sangat mulia sekali. Karena tidak semua sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keutamaan ini. Bahkan sebahagian kerabat yang dekat sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mendapatkan kemuliaan tersebut. Akan tetapi hal tersebut didapatkan oleh Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Yang mana beliau merupakan sepupu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian keutamaan yang kedua adalah dijelaskan oleh para ulama amana bihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min haitsu bu'itha. Jadi Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu ketika Nabi alaihi salatu wasallam pertama kali diutus, dijadikan seorang rasul, seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala, langsung beliau beriman. Langsung beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan Ali bin Abi Talib adalah zawajahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Fatimah. Ali bin Abi Talib dinikahkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah. Ali bin Abi Talib dinikahkan dengan putri Nabi alaihi salatu wasallam secara langsung yang bernama Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ini menunjukkan fadl pula, keutamaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Karena tidaklah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memilih menantu untuk mendampingi sang putri, apalagi Fatimah bintu Rasulullah. Insyaallah taala akan kita jelaskan secara global pula biografi dan fadl ataukah manqib yang dimiliki oleh beliau radhiyallahu taala anha pada pembahasan yang berikutnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memilih seorang yang benar-benar soleh untuk mendampingi sang putri, mendampingi Fatimah radhiyallahu taala anha. Tidak akan salah milih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar dipilih orang yang terbaik di sisi Nabi alaihi salatu wasallam. Dan orang tersebut adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian keutamaan yang terakhir yang ma'ruf yang ada di sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya adalah beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu telah dipersaksikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya beliau adalah dari deretan ahlul jannah. Keutamaan yang ma'ruf yang dimiliki oleh sebahagian besar atau seluruhnya. Naam, seluruh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ma'ruf merupakan khalifah yang keempat setelah Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana Ali bin Abi Thalib memegang kekhilafahan setelah wafatnya Uthman radhiyallahu ta'ala anhu tepatnya pada akhir di bulan Dzulhijjah. Beliau memegang kekhilafahan setelah Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu di akhir bulan Dzulhijjah. Tepatnya pada tahun 35 Hijriah. Pada tahun 35 Hijriah. Sampai beliau wafat terbunuh di tangan orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Beliau wafat dalam keadaan syahid pada tahun ke-40 Hijriah di bulan Ramadan. Ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau kurang lebih 5 tahun memegang khilafahan. Dari tahun ke-35 Hijriah sampai wafatnya beliau tahun ke-40 Hijriah pada bulan Ramadan, awal-awal malam ketika itu di bulan Ramadan, beliau terbunuh oleh orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini biografi singkat dari perawi hadis ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Cukuplah beliau sebagai kerabat dekat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjukkan fadl, keutamaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Nabi alaihi salatu wassalam merupakan seorang mulia yang berasal dari keturunan-keturunan yang mulia pula. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib memiliki nasab Al-Qurashi Al-Hashimi sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, "Kuntu rajulan madza'a." Aku adalah seorang yang sering mengeluarkan cairan madzi. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Aku adalah seorang yang sering mengeluarkan cairan madzi. Rajulan madza'a. Madza'a di sini menunjukkan bahwasanya seringnya keluar cairan tersebut dari kemaluan beliau radhiyallahu taala anhu. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun malu untuk menanyakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hukumnya selalu mengeluarkan cairan madzi? Apakah membatalkan salat ketika aku dalam keadaan salat? Apakah harus mengulang wudu setiap salat? Apakah harus memperbarui wudu ketika membaca Al-Qur'an dan yang semisalnya? Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pasti memiliki jawaban akan hal tersebut. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib malu untuk menanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan kenapa beliau malu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, lima kani bnatihi minni. Karena kedudukan putri beliau. Karena kedudukan Fatimah yang merupakan istriku, kata Ali bin Abi Thalib. Karena ma'ruf di tengah-tengah kita, tidaklah cairan madzi keluar kecuali karena ada dorongan syahwat. Jadi hal ini sekilas merupakan sebuah aib yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, karena menunjukkan bahwasanya beliau memiliki syahwat yang besar. Maka Ali bin Abi Thalib malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena putri Nabi alaihi salatu wasallam merupakan istri dari Ali bin Abi Thalib, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena rasa malunya tersebut, Ali bin Abi Thalib mengatakan, fa'amartu al-Miqdad ibn al-Aswad. Fa'amartu al-Miqdada ibn al-Aswad. Maka aku pun meminta kepada Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fasa'alah. Maka al-Miqdad setelah aku minta, dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentunya tanpa menyebut nama, bagaimana ya Rasulullah hukum seorang mazza, seorang yang sering keluar cairan mazi pada dirinya, apa yang harus dia lakukan? Tanpa menyebut bahwasanya yang menyuruhku adalah Ali bin Abi Thalib, menantumu sendiri, tanpa menyebutkan hal tersebut. Karena Al-Miqdad Ibn Al-Aswad adalah seorang yang hadhiq, seorang yang cerdas, faham tentang keadaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab pertanyaan Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, yaghsilu dhakarahu wa yatawadda. Yaghsilu dhakarahu wa yatawadda. Keadaan seorang yang seperti itu, hendaknya dia mencuci kemaluannya dan berwudu, membersihkan, mensucikan kemaluannya di mana cairan mazi tersebut keluar, kemudian berwudu. Jadi sebelum dia melakukan salat, sebelum melakukan ibadah, apakah itu qiraatul Quran dan misalnya yang membutuhkan wudu, dia sucikan dulu, dia bersihkan dulu, baru setelah itu dia berwudu. Ada di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, dijelaskan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam nomor hadis ke-269. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Al-Miqdad, "Igsil dzakaraka wa tawadda." Perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam, cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Ini di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dengan amr, dengan perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam yang jelas sekali. Adapun di dalam riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tawadda, berwudulah. Wamdah farajak, atau wamdah farjaka dengan sukun ra. Wamdah farjaka. Indah di sini maknanya adalah igsil. Jadi kurang lebih sama dengan apa yang ada di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, kan tetapi perbedaan lafaz ma'ruf di kalangan para muhaddithin, hal ini adalah hal yang sangat biasa sekali. Jadi diperintahkan oleh Nabi SAW secara umum bagi mereka yang sering keluar cairan mazi, untuk rijal dan nisa, tanpa ada kekhususan sama sekali, agar mereka membersihkan, mensucikan sebelum mereka melakukan amalan-amalan salat dan yang semisalnya, kemudian dia berwudu, atau untuk mereka berwudu sebelum melakukan salat dan amalan yang lainnya yang membutuhkan al-wudu. Di dalam riwayat ini ma'ruf di tengah-tengah kita, jelas ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke-303. Riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwasanya amartul Miqdad ibn al-Aswad, aku meminta kepada Miqdad ibn al-Aswad untuk menanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang perkara tersebut. Al-Miqdad ibn al-Aswad adalah seorang yang sangat dekat dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bahkan dijelaskan oleh para syurrah al-hadis bahwasanya sebab kenapa Ali bin Abi Thalib meminta pertolongan kepada Miqdad ibn al-Aswad adalah karena ketika itu Miqdad dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma sedang bermudzakarah. Mereka sedang bermajelis ilmu, saling mengulang-ulang apa yang telah mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat-riwayat beliau, dari hadis. Bermuzakarah, meraja'ah ilmu antara Ali bin Abi Thalib dengan Miqdad ibn al-Aswad. Maka sampailah mereka ketika bermuzakarah kepada satu permasalahan, masalah tentang al-madzi. Ketika ada seorang mazza, apa yang harus dilakukan? Maka di kesempatan itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meminta kepada Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Miqdad, nama beliau adalah Ibnu Amr. Al-Miqdad Ibnu Amr Ibnu Tha'labah Al-Kindi. Al-Miqdad Ibnu Amr Ibnu Tha'labah Al-Kindi. Beliau merupakan seorang suami dari Diba'ah bintu Zubair Ibnu Abdul Muttalib. Al-Miqdad merupakan seorang suami dari Diba'ah biddat Diba'ah bintu Zubair Ibnu Abdul Muttalib. Az-Zubair Ibnu Abdul Muttalib adalah ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Az-Zubair merupakan saudara dari Abdullah Ibnu Abdul Muttalib, ayah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Diba'ah bintu Zubair Ibnu Abdul Muttalib pun memiliki hubungan kekerabatan. Oleh karenanya, suami dari Diba'ah bintu Zubair Ibnu Abdul Muttalib yang merupakan Al-Miqdad merupakan seorang yang dekat dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi silsilah kekerabatan ini yang mengantarkan Ali bin Abi Thalib dekat dengan Al-Miqdad ibn al-Aswad. Maka di dalam periwayatan ini, di antara faedah yang bisa kita ambil adalah bagaimana kekerabatan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikelilingi dengan para ahlul ilm, dikelilingi oleh orang-orang yang mulia yang mereka memiliki bekal-bekal ilmu syar'i. Sepupu-sepupu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang-orang yang mulia. Begitu pula paman beliau, di antaranya adalah Az-Zubair Ibnu Abdul Muttalib yang memiliki seorang putri Diba'ah, yang mana Diba'ah ini dinikahkan kepada Al-Miqdad Ibnu al-Aswad. Al-Miqdad Ibnu al-Aswad pun merupakan salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka di dalam riwayat ini dijelaskan pula bahwasanya di sana tersebut nama putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bil munasabah, Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah setelah peperangan Badar, Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah bintu Rasulillah pada tahun kedua Hijriah setelah peperangan Badar. Dan Ali bin Abi Thalib bersama dengan Fatimah bintu Rasulillah memiliki 3 orang putra dan 3 orang putri dari hasil pernikahan mereka. Dan Fatimah bintu Rasulillah alaihi salatu wassalam adalah seorang wanita yang sangat mulia, yang ma'ruf hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali yang merekomendasi dan menjelaskan tentang keutamaan Fatimah bintu Rasulillah. Di antaranya adalah sebuah riwayat yang datang dari Al-Imam Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu seakan-akan bahagian dariku. Faman aghdabaha aghdabani. Faman aghdabaha aghdabani. Barang siapa yang menjadikan marah Fatimah, berarti secara tidak langsung dia telah menjadikan aku pun marah. Ini rekomendasi langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bid'atun minni. Begitu pula di dalam riwayat lain dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau berbicara langsung kepada Fatimah, amatarudin an takuni nisa sayyidah nisa ahli al-jannah, amatarudin an takuni sayyidah nisa ahli al-jannah. Apakah engkau tidak rela, apakah engkau tidak mau wahai Fatimah untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang sayyidah, pemimpin para wanita kelak di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Fatimah adalah wanita salihah, wanita yang memiliki fadilah yang luar biasa yang dipasangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Yang mana Fatimah bintu Rasulullah wafat di kota Al-Madinah pada bulan Ramadan, tepatnya pada tahun ke-11 Hijriah. Tepatnya pada tahun ke-11 Hijriah di kota Al-Madinah pada bulan Ramadan wafat Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih ingat, Ali bin Abi Thalib memimpin kekhilafahan kaum muslimin pada tahun ke-35 Hijriah. Maka otomatis ketika Ali bin Abi Thalib memimpin khilafah, maka yang mendampingi beliau bukan lagi Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan ada wanita lain yang insyaallah taala akan ada sendiri pembahasannya. Yang ketiga itu Fatimah wafat tepat pada umur ke-24. Jadi masih sangat muda sekali. Fatimah meninggal pada umur ke-24. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia sekali, yang bisa kita ambil beberapa faedah penting di dalamnya. Di antaranya adalah najisnya al-madhi. Jadi yang cairan madhi tersebut yang keluar dari kemaluan ar-rijal ataukah nisa, dari seorang pria ataukah wanita, itu adalah sesuatu yang najis, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan untuk iksil, memerintahkan untuk mencucinya. Artinya ketika ada cairan tersebut masih berada di tubuh kita dan kita pakai untuk sholat, maka tidak sah sholat tersebut. Karena ada najisnya badan kita, anggota tubuh kita. Maka harus disucikan dulu, harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari riwayat ini adalah Bolehnya seseorang untuk mewakilkan pertanyaannya ketika dia memiliki uzur. Uzur tersebut banyak, di antaranya adalah al-haya. Al-haya la ya'ti illa bi khair, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Yang namanya sifat malu itu tidak akan mendatangkan kecuali al-khair, kebaikan. Maka ini merupakan salah satu uzur. Akan tetapi di sana ada perincian dari kalangan para ulama, haya yang seperti apa yang mamduh dan haya seperti apa yang madzmum. Haya yang madzmum di antaranya adalah ketika seseorang menjadikan dirinya malas untuk bertalabul ilmi, menjadikan alasan bahwasanya dia orang yang mungkin sudah berumur dan tidak pantas lagi untuk bertalabul ilmi, disebabkan karena haya, karena malu. Kalau yang seperti ini maka tidak masuk kepada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana banyak sekali perinciannya yang insyaallah taala akan ada pembahasannya tersendiri. Maka faedahnya adalah bolehnya mewakilkan pertanyaan apabila kita memiliki uzur untuk menyampaikannya. Begitu pula faedah yang ketiga, bolehnya mengabarkan sesuatu yang menjadikan kita malu untuk bertanya langsung kepada seorang alim, untuk bertanya langsung kepada dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam riwayat ini Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwasanya yang menjadikan beliau malu untuk bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah karena istri beliau adalah putri dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita masuk kepada hadis yang kedua, riwayat yang berikutnya yang dinukilkan oleh musannif alaihi rahmatullah. Selesai kita dari pembahasan yang berkaitan dengan al-madzi, Untuk tambahan faedah disebutkan oleh Al-Imam Si'di alaihi rahmatullah bahwasanya cairan yang keluar dari kemaluan ar-rijal maupun nisa itu ada 4 macam. Yang pertama adalah al-baul, air seni, ma'ruf. Ini jenis yang pertama. Adapun jenis yang kedua adalah al-wadi. Yang pertama adalah al-baul, air seni. Yang kedua adalah al-wadi, al-waw, za, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-mani. Dan yang keempat adalah yang kita bahas di dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, al-madhi. Yang mana yang berkaitan dengan al-wadhi dijelaskan oleh al-imam As-Sa'di alaihi rahmatullah, wa huwa syai'un yakhruj min ba'din nas aqibal baul. Al-wadhi itu adalah cairan yang seringnya keluar setelah air seni yang keluar. Jadi setelah al-baul, setelah air seni keluar, ada cairan yang mirip dengan air seni tersebut, maka inilah yang dinamakan dengan al-wadhi. Maka dia disamakan, disetarakan hukumnya dengan al-baul, yang artinya di sana juga memiliki najis. Al-wadhi, al-baul jelas hukum najisnya, begitu pula al-wadhi. Kemudian al-mani, jenis yang ketiga adalah sesuatu yang ma'ruf yang keluar dengan adanya pancaran dan kelezatan. Dan ini adalah satu-satunya dari 4 macam yang keluar dari kemaluan rijal wan nisa yang tidak najis. Artinya dia dalam keadaan suci. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penciptaan Bani Adam berasal dari setetes al-mani. Karena al-mani adalah merupakan cairan yang suci, yang tidak najis. Adapun cairan yang keempat yang telah kita jelaskan di dalam riwayat ini adalah al-madhi, yaitu yang keluar tanpa ada terasa karena syahwat, atau di sebagian wanita atau sebagian pria bisa juga karena kelelahan dan ada sebab-sebab yang lain, maka itu pun memiliki hukum an-najasah seperti yang telah kita jelaskan pada riwayat ini, yang Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk dicuci, disucikan sebelum melakukan amalan saleh, apakah salat, qiraatul Quran dan yang semisalnya, yang membutuhkan atau ada syarat untuk didahulukan dengan al-wudu, termasuk di dalamnya tawaf dan yang semisalnya dari amalan-amalan yang harus didahului dengan al-wudu. Kita baca riwayat yang kedua, riwayat yang singkat dari Abbad ibnu Tamim, dari Abdullah ibnu Yazid, atau Abdullah ibnu Zaid afwan, dari Abbad ibn Tamim an Abdullah ibn Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu ta'ala anhu. Abbad ibn Tamim adalah seorang tabi'in masyhur, seorang tabi'in yang fiqah, yang merupakan murid dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim, yang beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Mazini. Abdullah ibn Zaid bin Asim al-Mazini adalah seorang yang bersama Nabi, mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Uhud dan yang setelahnya. Dimulai dari peperangan Uhud, Abdullah ibn Zaid ibn Asim sudah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendampingi beliau alaihi salatu wasallam dalam jihad yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau Abdullah ibn Zaid juga seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ikut memerangi Musailamah al-Kadzab yang mengaku sebagai seorang nabi, yang mana beliau meninggal atau wafat pada tahun ke-63 Hijriah. Berkata Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini, syukiya ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fis salah. Faqal sallallahu alaihi wasallam la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Untuk sedikit melengkapi faedah dari riwayat pertama yang telah kita baca, keadaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau menyebutkan bahwasanya beliau adalah seorang yang sering mengeluarkan cairan mazi. Maka ini pun sekaligus menjawab pertanyaan dari kita yang memiliki keadaan yang demikian. Maka arahan langsung atau nasihat langsung datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang memiliki keadaan sama seperti Ali bin Abi Thalib untuk mencuci kemaluannya sebelum dia melakukan ibadah, sebelum dia melakukan salat atau sebelum dia berwudu untuk menunaikan salat dan amalan lainnya yang membutuhkan al-wudu tersebut. Maka bisa dikiaskan dengan keadaan kita yang memiliki kondisi sama persis seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, madza. Maka yang dilakukan adalah mensucikan, membersihkan, kemudian silahkan dia berwudu. Riwayat yang kedua yang datang dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini, syukiya ila nabiyyi ar-rajulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang laki-laki pernah datang mengeluh kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Yang mana seorang lelaki tersebut mengaku kepada Rasul alaihi salatu wassalam bahwasanya dia seakan-akan memiliki sebuah was-was. Memiliki sebuah bisikan-bisikan telah keluar sesuatu dari anggota tubuhnya. Apakah itu buang angin atau buang air kecil dan yang semisalnya dari kubulain. Apakah itu dari depan ataukah dari belakang? Dia memiliki was-was, bisikan-bisikan yang ke arah sana ketika dalam keadaan salat, fi shalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan arahan kepada orang tersebut. Sekali lagi ini bisa kita kiaskan dengan keadaan kita sekarang. Yang mungkin sering mendapati was-was, sering mendapati bisikan-bisikan, keraguan-raguan. Seakan-akan telah keluar. Apakah dari depan ataukah dari belakang? Apakah kita buang angin ataukah buang air kecil dan semisalnya? Memiliki was-was dari syaitan, bisikan-bisikan yang datang dari syaitan. Nabi SAW mengatakan la yansarif. Jangan sampai seorang yang ragu tadi keluar dari sholatnya. Jangan sampai dia membatalkan sholatnya. Ini sekaligus tanbih bagi para talabah, terkhusus al-aulad, yang sekarang mulai terlihat banyak membatalkan sholatnya. Bahkan dalam sholat isya kemarin, lebih lagi al-fajr yang hari ini, ada 10 orang lebih anak-anak membatalkan sholatnya, entah apa alasannya. Kalau sekedar keraguan-raguan, sepertinya buang angin, sepertinya ini, sepertinya itu, maka ingatlah wasiat dari Nabi SAW, la yansarif, jangan membatalkan sholat. Kalau sekedar keraguan-raguan, sekedar was-was, sekedar bisikan-bisikan syaitan, maka ini tanbih sekaligus untuk santri, khususnya pada aulad, anak-anak yang sering membatalkan sholatnya. Jangan mudah untuk membatalkan sholat, apalagi wal'iyadzubillah niatnya untuk bermain. Hati-hati pun para al-aulad. La yansarif hatta yasma' sautan. Jangan dia meninggalkan sholatnya, jangan dia batalkan sholatnya sampai benar-benar dia mendengar suara. Aw yajida rihan, atau sampai benar-benar dia mencium bau. Artinya dia yakin, benar-benar dia yakin bahwasanya dia telah berhadas, telah buang angin atau telah keluar sesuatu dari kemaluannya, buang air kecil dan yang semisalnya. Maka kalau dia sudah yakin, maka silahkan dia untuk membatalkan sholatnya. Akan tetapi sekedar waswas, sekedar ragu-ragu, maka Nabi SAW melarang la yansarif. Jangan sampai dia beranjak keluar dari sholatnya, membatalkan sholatnya, masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Syekhuna Ubaid al-Jabiri, la tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Dinukilkan oleh Imam Sa'di alaihi rahmatullah ucapan Al-Imam An-Nawawi. Berkata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, sekaligus ini menutup majlis kita pada malam hari ini, hadzal haditsu aslun min usuliddin. Hadis ini merupakan salah satu pokok dari pokok-pokok ajaran agama. Wa qa'idatun min qawaidil Islam. Dan merupakan sebuah kaedah dari kaedah-kaedah Islami. Yang mana ucapan Al-Imam An-Nawawi ini dinukilkan oleh beliau dalam mensyarah Sahih Muslim pada jilid keempat halaman ke-494 Syarah Muslim, yang merupakan karya dari Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, pada jilid keempat halaman ke-499. Kemudian Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah melanjutkan, wa hiya annahu la yultafatu illa syakki ma'al yaqini fi kullil ahwal. Yang mana kaedah tersebut adalah seorang tidak boleh menoleh, seorang tidak boleh menganggap keraguan yang ada pada dirinya, tidak boleh melihat kepada keraguan yang ada pada dirinya, ma'al yaqini fi kulli ahwal, ketika keraguan-keraguan tersebut, asyak tersebut berdampingan atau bersandingan dengan yakin. Artinya apa? Artinya ketika dia ragu apakah sudah buang angin ataukah sedang buang angin pada sholatnya ataukah tidak, maka dibangun di atas keyakinannya. Sekarang ini bersanding antara al-yakin dengan asyak, dia ragu apakah buang angin atau belum, sementara dia yakin sudah bertaharah, sudah berwudu. Maka la yultafatu ila syak, dia tidak boleh menoleh, tidak boleh melihat kepada keraguan-keraguannya. Harus dia ambil yang yakin, artinya dia sudah berwudu. Terus pegang itu sampai benar-benar dia yakin telah batal wudunya. Fa idza tayaqqana at-taharah wa syakka fil hadats, ketika seorang yakin bahwasanya dia sudah suci, maka dia berangkat untuk salat. Sementara di dalam salatnya dia memiliki keraguan-keraguan, memiliki syak apakah dia berhadas ataukah tidak. Bana alal yaqin, kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, maka hendaknya dia tetap berada di atas keyakinannya, yaitu sudah bertaharah. Wa idza syakka hal asabahu najasah am la, dan jika dia ragu apakah telah bernajas, dia memiliki najis ataukah tidak, bana alal yaqin. Kembali lagi beliau jelaskan, bana ala al yaqin, dia harus tetap berpegang teguh dengan al yaqin, keyakinan yang dia berada di atasnya. Wa idza syakka fi ayyi syai'in kana wa thamma yaqinun falyatrah asyak wal yabni ala al yaqin. Maka jika dia memiliki asyak, keraguan-keraguan dalam keadaan apapun, fi ayyi syai'in kan, dalam keadaan apapun dia ragu, apakah dia ragu bajunya ada najisnya, apakah dia ragu sudah sedang buang angin, ataukah ada cairan yang keluar dari kemaluannya, atau sekian banyak jenis keraguan-keraguan. Apapun bentuknya, kata beliau, fi ayyi syai'in kan, dalam keadaan apapun keraguan-keraguannya, wa thamma yaqin, sementara keyakinan tersebut berhadapan, bersandingan dengan dia yakin bahwasanya dia sudah taharah, dia yakin bahwasanya dia telah berwudu, dia yakin dia telah mandi janabah misalkan, maka fal yatrah syak, maka buanglah keraguan-keraguan tersebut. Wal yabni alal yaqin, maka hendaknya dia berada di atas keyakinannya bahwasanya telah taharah dan telah sah untuk dia melanjutkan sholatnya. Sekali lagi, jangan sampai dia menoleh kepada keraguan-keraguan yang ada pada dirinya, karena itu merupakan was-was dari syaitan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup majelis ini dengan sebuah pertanyaan yang zahirnya dari ikhwan. Kalau dari talabah, saya sudah berazam untuk tidak menjawab. Cara membersihkan celana atau pakaian yang kena mazi. Maka caranya, dia bersihkan seperti seakan-akan pakaiannya atau celananya tersebut terkena najis. Dicuci di bahagian yang terkena mazi tersebut. Kemudian ketika sudah tidak ada bekas lagi, maka artinya najis tersebut, madzi tersebut sudah zal, sudah hilang, dan boleh dia pakai untuk melakukan sholat atau untuk melakukan amalan-amalan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Maka jawabannya adalah sama persis ketika antum membersihkan najis dari pakaian-pakaian antum. Subhanakallahumma wabihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.